Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. Amma ba'd. Pembahasan kita bersama dengan bab ke-19 ala taufiqihi wa imtinanih, berdasar atau dengan taufik dan karunia dari Allah Jalla wa'ala, kita dihantarkan sampai sekian bab. Alhamdulillah telah kita selesaikan bab yang sebelumnya. Berikut bab ke-19 telah kita lalui dan kita mulai pada 2 pekan yang lalu. Muallif Syekh Al-Islam Ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala menyatakan, ma jaa anna sababa kufri bani Israel, bani Adam, wa tarkihim dinahum huwa al-ghuluwu fis salihin. Masing-masing disimak pada bab yang telah diisyaratkan, bab menyebutkan ma jaa tentang annasabab, bahwa sebab kufri bani Adam, kekufuran bani Adam, wa tarkihim dan meninggalkan mereka, artinya sebab mereka meninggalkan dinahum, agama mereka, huwa al-ghuluwu fis salihin, sebabnya adalah sikap ghulu terhadap as-salihin. Nah, memperhatikan dan memahami judul adalah separuh kefahaman kita. Sehingga tatkala kita paham judul tadi, maka akan semakin membantu memudahkan apa yang akan disebutkan oleh penulis rahimahullah ta'ala. Bab tentang sebab kekufuran Bani Israel, Bani Adam. Telah dijelaskan apa definisi sebab, disebutkan dengan dalil-dalilnya oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala sebagai pensyarah kitab ini. Kemudian beliau lebih lanjut menjelaskan tentang Bani Adam, siapa yang dimaksudkan mereka, wa tarkihim dan mereka meninggalkan. Artinya di situ ada kata yang sama tetapi tidak perlu diulang, yaitu kata sebab. Sebab kekufuran Bani Adam dan sebab mereka meninggalkan dinahum, agama mereka. Sehingga perlu diperjelas bahwa di sana adalah maksudnya sebab mereka meninggalkan agama mereka. Kalau dilihat pada judul, sebab kekufuran Bani Adam dan mereka meninggalkan agama mereka. Maka dengan diperjelas bahwa di sana pula ada kata sebab yang sudah terwakili dengan sebelumnya, sehingga penulis memandang itu tidaklah perlu diulang. Sebabnya kufur anak cucu Adam dan sebabnya mereka meninggalkan agama mereka, al-ghuluwu fis salihin, sikap ghulu terhadap orang-orang saleh. Nah, demikian pula Syekh telah menjelaskan siapa salihin. Nah, sikap atau siapa yang dinamakan salihin adalah qama bihaqqillah wa haqqil ibad. Orang-orang salihin, salihin jamak dari kata saleh, yang saleh itu maknanya adalah qama bihaqqillah. Huwallazi qama bihaqqillah adalah orang yang menegakkan haknya Allah, wa haqqil ibad, dan menegakkan hak hambanya. Itulah salihin. Demikian pula sikap ghulu. Ghulu, definisi yang disebutkan adalah mujawazatul had, sikap melampaui batas. Fitsana'i madhan au qadhan, dari sisi pujian ataupun dari sisi celaan. Melampaui batas dari sisi pujian ataupun dari sisi celaan, maka dinamakan al-ghulu. Yang mungkin dalam bahasa kita ekstrim, dikatakan itu ekstrim karena melampaui batas ketentuan yang semestinya. Nah, apakah itu sikapnya berlebihan atau sikapnya mengurangi? Apakah itu dalam bentuk pujian ataupun itu dalam bentuk celaan? Maka dinamakan ghulu. Nah, demikian sebab kekufuran manusia, anak cucu Adam. Demikian pula sebab mereka meninggalkan agama Allah Jalla wa'ala. Salah satu sebabnya al-ghuluwu fis salihin. Dan perlu diketahui bab ini ada kaitannya dengan dua bab setelahnya ini. Perlu diingat bahwa bab ini ke-19 ada kaitannya nanti dengan bab ke-20 dan bab ke-21. Sehingga perlu dicerna baik-baik. Malam ini insyaallah taala kita akan mengetahui dalil-dalil yang dibawakan oleh beliau rahmatullahi alaih. Tentunya yang pertama dari ayat Al-Qur'an. Beliau sebutkan surat An-Nisa ayat ke-171. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Nah, demikian beliau hanya sebutkan sepotong dari ayat yang bermula dari awalnya. Nah, karena beliau menginginkan disitulah letak syahid atau bukti permasalahan yang terkait dengan bab. Namun akan semakin baik semumpung kita akan mengetahui pembahasan ayat, maka hendaknya kita ketahui secara utuhnya. Di samping kita membahas dari sisi tauhid, maka dari sisi tafsirnya pun kita hendaknya mengetahui setiap ayat-ayat Allah, ayat-ayat yang Allah Jalla wa'ala sebutkan. Kita simak ayat itu Ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum, wa la taqulu 'alallahi illal haqqa. Innamal masihu 'Isa ibn Maryam rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu fa'aminu billahi wa rusulih wa la taqulu thalatha intahu khairan lakum innamallahu ilahu wahid subhanahu an yakuna lahu walad lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila. Kita baca bersama supaya masing-masing kita terpanggil dan terfokus membahas ayat itu. Ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum, wa la taqulu 'alallahi illal haqqa. Innamal masihu Isa ibn Maryam rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu fa'aminu billahi wa rusulih ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. Makna secara terjemahnya terlebih dahulu, ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab, la taghlu fi dinikum, jangan kalian melampaui batas dalam agama kalian. Wala taqulu 'alallah, dan jangan kalian berkata atau mengatakan terhadap Allah illal haqqa, kecuali yang hak. Innamal masihu, sesungguhnya al-masih Isa ibnu Maryam rasulullah adalah rasulnya Allah, utusannya Allah. Wa kalimatuhu, dan kalimatnya, alqaha ila Maryam, yang disampaikannya kepada Maryam. Wa ruhun minhu, dan dengan tiupan ruh darinya. Fa aminu billahi wa rusulih, maka berimanlah kalian kepada Allah dan kepada para rasulnya. Wala taqulu thalatha, dan berhentilah kalian, dan janganlah kalian mengatakan bahwa Tuhan itu ada tiga. Intahu, berhentilah kalian dari ucapan tadi. Khairal lakum, niscaya itu adalah baik bagi kalian. Innamallah ilahu wahid, sesungguhnya Allah Jalla wa'ala itu adalah ilah yang wahid, yang esa. Subhanah, maha suci dia. An yakuna lahu walad, diperuntukkan baginya memiliki anak. Subhanah, maha suci Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Miliknya Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wa kafa billahi wakila. Cukuplah Allah itu sebagai wakil, sebagai pemelihara. Kita kupas kata demi kata pada ayat ini. Allah Jalla wa'ala mengawali dengan suatu panggilan, sebagaimana banyak kita dapati pada ayat-ayat yang lain. Beliau panggil pada ayat ini kepada ahlul kitab. Ya ahlul kitab. Satu huruf yang berawal seperti ini, ya, artinya harfun nida, huruf panggilan. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhannas. Ya ahlal kitab. Yang diterjemahkan dalam bahasa kita dengan wahai. Wahai sekalian orang-orang beriman. Wahai sekalian manusia. Ada ayat ini, wahai ahlul kitab. Siapa yang dimaksud dengan ahlul kitab? Tidaklah lain kecuali dua golongan, yaitu al-Yahud wa Nasara. Kalau ditanya kenapa mereka dikatakan sebagai ahlul kitab, man yadhkur lana, siapa yang bisa jawab? Kenapa kaum muslimin tidak dikatakan ahlul kitab? Maka perlu menjawab yang pertama, bahwa Yahudi dan Nasara dinisbatkan, dikatakan sebagai ahlul kitab karena mereka memiliki kitab. Al-Yahud adalah Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa, Kalimullah. Injil Allah turunkan kepada Nabi Isa ibnu Maryam alaihissalam, kepada kaum Nasara. Mengapa kaum muslimin umat Muhammad padanya Al-Quran tidak dinamakan ahlul kitab? Jawabannya, istilah ahlul kitab sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang sudah kita bahas pada pembahasan kitab Masail Jahiliyah. Nah, kenapa kaum muslimin tidak diistilahkan juga dengan ahlul kitab padahal mereka punya kitab? Maka jawabannya, karena istilah ahlul kitab diperuntukkan pada keduanya sebelum datangnya atau diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami sampai di sini? Ya ahlul kitab, la taghlu fi dinikum. Allah sampaikan kepada mereka satu pesan, nam, dalam bentuk larangan. La taghlu, jangan kalian berbuat ghulu. Sudah kita tahu definisinya, apa itu ghulu? Nam, jangan kalian berbuat ghulu fi dinikum, terhadap agama kalian. Nah, disebutkan oleh para mufassirin, sikap ghulunya ahlul kitab, ghulunya kaum Yahudi terhadap Nabi Isa dengan menuduh Maryam alaihissalam telah melakukan perbuatan yang keji, telah melakukan perbuatan zina. Bagaimana sampai punya anak tetapi tidak disentuh oleh laki-laki sedikit pun? Maka Yahudi berbuat ghulu kepada Nabi Isa, melontarkan, menuduhkan kepada Maryam alaihissalam melakukan perbuatan yang tidak benar. Bagaimana kaitannya dengan kaum Nasara? Nasara berbuat ghulu sampai menjadikan Isa sebagai Rabban, sebagai Rab, sebagai Tuhan, sebagai sesembahan. Maka Allah ingatkan, kedua belah pihak. Al-ifrat wat-taqsir, sikap ekstrim dengan berlebih-lebihan. 6. Dan sikap bermudah-mudahan. 6. Kulluha sayyi'ah wa kufrun, kedua sikap tadi adalah sayyi'ah, sikap yang jelek, dan juga sikap yang kufur. 6. Sementara al-hasanah, yang baik itu baina syai'ain, di antara keduanya. Tidaklah berlebih-lebihan dan tidak bermudah-mudahan, tetapi berada di tengah-tengah sesuai dengan porsinya yang semestinya. Disebutkan dalam Sahih Bukhari bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "La tutruni kama atratin nasara." Isa, jangan kalian melakukan itra kepadaku. Itra artinya melampaui batas dari sisi pujian. Jangan kalian melampaui batas menyanjung-nyanjung aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kama atratin nasara Isa, sebagaimana kaum Nasara telah berlebih-lebihan dalam pujiannya kepada Isa alaihi salam. Wa qulu Abdullah wa rasuluh, akan tapi ucapkan oleh kalian bahwa aku ini, kata beliau, Abdullah, hambanya Allah. Tapi di sisi lain, aku sebagai hamba Allah sebagaimana kalian, aku ini adalah rasuluh, rasulnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tahulah kita apa sebab Allah jalla wa ala melarang tadi, la taghlu fi dinikum. Larangan yang kedua, wa la taqulu 'ala Allah illa al-haqqa. Wahai ahlul kitab, janganlah kalian taqulu, janganlah kalian berucap, berkata 'ala Allah, kepada Allah jalla wa ala, illa al-haqqa, kecuali yang hak. 6. Maknanya adalah la taqulu innalahu syarikan au ibnan. Penafsirannya adalah jangan kau mengatakan bahwa dia Allah itu syarikan au ibnan, Allah itu punya sekutu atau Allah itu punya anak. 6. Jangan kalian mengucapkan itu kepada Allah sedikit pun, melainkan ucapkan kepada Allah itu sesuatu yang hak. 6. Setelah Allah jalla wa ala sebutkan dua larangan tadi, berikutnya Allah menyatakan innamal masihu Isa bin Maryam rasulullah. Ketahuilah sesungguhnya hanyalah Al-Masih Isa ibnu Maryam alaihi salam itu adalah rasulnya Allah. Nah, berkaitan dengan ini ada tiga perkara yang perlu kita catat bersama. Pada potongan ayat ini, innamal masihu Isa ibn Maryam Rasulullah wa kalimatuhu, ada tiga perkara penting yang perlu kita ketahui. Yang pertama, pada kata innamal masihu Isa ibn Maryam, hanyalah Al-Masih itu adalah Isa ibnu Maryam. 6. Allah sebut nama Nabi Isa disandarkan kepada orang tuanya, dalam perkara ini ibunya. Kata ulama menunjukkan 6. bahwa sesuatu yang dinisbatkan kepada ibunya atau kaitannya dengan yang lain, maka tidak sepantasnya untuk dijadikan ilah. Allah sengaja sebut Isa, tidak sampai di situ. Isa ibnu Maryam. Isa itu putranya Maryam. Bagaimana sifat dari sesuatu yang dituhankan kemudian berawal dari sesuatu yang diperanakkan? Kalaulah Isa dikatakan sebagai ilah, mengapa Isa kemudian dilahirkan? Nah, tidak sepantasnya itu dinisbatkan kepada Allah Jalla wa'ala, dijadikan sebagai Rabb. Nah, sementara hakul ilah ayyakuna qadiman adalah sesuatu yang berlangsung sejak dahulu kala. Nah, sudah ada sebelumnya, bukan kemudian sesuatu yang baru dilahirkan, tidak demikian. Ini yang pertama, bahwa Allah sebut Al-Masih Isa ibnu Maryam dinisbatkan kepada manusia, terkait di sini adalah ibunya, menunjukkan bahwa beliau adalah dilahirkan. Dan ini sama sekali bukannya hakul ilah. Yang kedua, tidaklah Allah Jalla wa'ala menyebutkan wanita di dalam Al-Quran dengan menyebutkan namanya kecuali Maryam. Maryam ibnatu Imran, putrinya Imran. Tidaklah Allah Azza wa Jalla menyebutkan wanita yang namanya Allah sebut di dalam Al-Quran kecuali Maryam ibnatu Imran. Disebutkan di dalam Al-Quran sekitar 30 tempat. Pada 30 tempat di dalam Al-Quran Allah sebut Maryam. Nah, kenapa demikian? Li hikmati dzikriha, adalah tentu padanya hikmah dengan menyebutkan seperti itu. Sejumlah itu, bukan jumlah yang sedikit. Sengaja Allah Jalla wa'ala sebutkan sekian banyak karena hikmah yang terkandung padanya. Kebiasaan dari para raja atau pembesar-pembesar itu tidaklah menyebutkan permaisurinya itu di hadapan khalayak. Nah, bahkan mereka mungkin menyembunyikan, tidak disebutkan secara terang-terangan. Kadang bisa jadi disebutkan dengan kunyahnya, zaujah. Nah, zaujati, istri saya, atau ahli. Ya, atau iyali, istriku, keluargaku, dan semacam itu. Tidak langsung disebutkan namanya, melainkan disebutkan secara keumumannya, artinya yang bisa dipahami kepada orang yang diajak bicara. Akan tetapi tatkala menyebutkan terkait dengan sesuatu yang hak, yang perlu diketahui oleh mereka Ahlul Kitab, khususnya Nasara dan kemudian berikutnya, maka Allah Jalla wa'ala sengaja sebut Isa ibnu Maryam. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, i'tiqad anna Isa alaihi salam la abun lahu wajib. Adanya suatu keyakinan bahwa Nabi Isa alaihi salam itu tidak mempunyai ayah adalah suatu perkara yang wajib. Keyakinan yang wajib yang harus diketahui dan diakui. Nah, dan sengaja penyebutannya berulang-ulang kali di dalam Al-Quran agar supaya membekas di dalam hati. Agar setiap yang baca kemudian berpikir, kenapa diulang-ulang seperti ini? Kenapa namanya selalu disebut, tidak hanya sendiri, tidak hanya Isa, tetapi Isa ibnu Maryam. Nah, beda dengan Nabi dan Rasul yang lainnya disebutkan namanya satu, Yusuf, Yakub, Sulaiman, Dawud. Tapi ketika nyebut Isa, Isa ibnu Maryam, tidak lepas dengan nama itu. Nah, karena apa? Karena agar semakin terasa di dalam hati. Nah, agar dipahami, akan bertanya, masing-masing hati akan bertanya, kenapa Isa disebutkan ibnu Maryam? Bukankah Maryam itu adalah wanita? Kenapa Isa dinisbatkan kepada orang tuanya wanita, yaitu ibunya dan bukan ayahnya? Sehingga akan sampailah pada suatu keyakinan bahwa Isa alaihissalam la abun lahu, tidak memiliki ayah. Nah, dan ini sekaligus upaya dari Allah Jalla wa'ala untuk mensucikan ibu beliau, Maryam. Mensucikan ibunya Isa, Maryam alaihissalam, dari segala tuduhan-tuduhan keji. Di antaranya apa yang dilontarkan oleh kaum Yahud, la'anahumullah. Nah, itu tiga perkara yang perlu diketahui pada kalimat innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuh. Berikutnya terkait dengan kalimatuhu. Kalimatnya Allah, alqaha ila Maryam, yang Allah pertemukan kepada Maryam. Allah tiupkan ruhnya beliau, ruhnya kepada Maryam alaihissalam. Nah, sebab dikatakan atau disebut sebagai kalimatuhu karena Allah ciptakan Isa dengan perkataan Allah, kun. Nah, kun fayakun. Jadilah, maka jadilah apa saja yang Allah inginkan, walaupun sebagai kewajaran lahirnya anak itu hasil dari kedua jenis manusia, laki-laki dan wanita. Tapi semua bisa terjadi tanpa sentuhan laki-laki, jika Allah berkehendak maka akan jadi. Sehingga Isa diciptakan dengan kata kun, artinya dengan kalimatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini sebagai berita gembira bahwa beliau diciptakan tanpa melalui ayah. Pendapat yang kedua, kenapa dikatakan kalimatuhu, adalah kabar gembira dari Allah Jalla wa'ala kepada Maryam alaihissalam. Bagaimana tidak? Karena beliau bisa hamil. Nah, sesuatu yang menakjubkan, yang tidak terjadi pada kewajaran manusia. Allah Jalla wa'ala sengaja memberikan kegembiraan kepada beliau. Nah, dan sekaligus Isa dijadikan Rasul oleh Allah. Nah, melalui lisannya Jibril alaihi salatu wassalam. Disebutkan pada surat Ali Imran ayat 45. Pendapat yang menyatakan bahwa kalimat di situ adalah kabar gembira dari Allah Jalla wa'ala kepada Maryam adalah Ali Imran ayat ke-45. Idh qalatil malaikatu ya Maryamu inna allaha yubashshiruki bikalimatin minhu. Tatkala malaikat tadi menyatakan, malaikat yang diutus oleh Allah Jalla wa'ala menyampaikan kepada Maryam, ya Maryam, innallaha yubashshiruki, sungguh Allah Jalla wa'ala memberikan kabar gembira kepadamu, bikalimatin minhu, dengan kalimat darinya. Nah, menurut pendapat bahwa Nabi Isa memiliki 4 nama. Yang pertama Al-Masih. Yang kedua adalah Isa itu sendiri. Yang ketiga yang sedang kita bahas kalimah. Karena beliau diciptakan dengan kalimatnya Allah. Dan yang keempat, pembahasan setelah kata kalimat, yaitu ruh. Beliau juga dinamakan dengan ruh. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu. Nah, kalau kita tadi sudah mengetahui pendapat mengapa Allah Jalla wa'ala sebut dengan kata kalimat, berikutnya kata ruh, wa ruhun minhu, arti letterleknya dan ruh minhu darinya, artinya ditiupkan ruh oleh Allah Jalla wa'ala kepada beliau alaihissalam. Pada kata ini terjatuhlah kaum Nasara pada kesesatan. Disebabkan salah di dalam memahaminya, maka terpleset, terjatuhlah kaum Nasara di dalam kesesatan. Apa yang mereka bilang? Isa juz'un minhu. Isa berasal darinya, dari Allah Jalla wa'ala. Padahal maksud ayat tadi, ruh yang Allah tiupkan tadi dari Allah Jalla wa'ala, nam melalui malaikat kemudian kepada rahim Maryam, sehingga dengan izin Allah Jalla wa'ala kemudian hamillah beliau alaihassalatu wassalam. Tapi tidak menurut mereka, mereka menyatakan Isa juz'un minhu, bagian dari Allah. Mengandung kesesatan apa tidak? Naam. Sehingga sampailah nanti akan pada suatu keyakinan bahwa Isa bagian dari ketuhanan. Isa juz'un minhu. Salah terpleset mereka memahaminya, sehingga mereka jadilah tersesat. Untuk menjawab ini ada 8 jawaban. Jika cukup waktunya selesai 8 itu, jika tidak kita lanjutkan pada waktunya nanti biiznillah. 6. Yang pertama berkata Ubay ibnu Ka'ab radhiyallahu taala anhu, Allah Jalla wa'ala menciptakan ruh-ruhnya Bani Adam ketika Allah Jalla wa'ala ambil perjanjian dari mereka. Naam. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Bukankah aku adalah Rabb kalian? Maka calon-calon jiwa tadi menjawab, bala syahidna. Benar. Kami bersaksi untuk itu ya Allah. Naam. Maka Allah telah ambil perjanjian. Allah ciptakan mereka anak cucu Adam dalam keadaan fitrah. Naam, dalam keadaan lurus fitrah, belum tercampuri dengan dosa sedikit pun. Maka kemudian Allah kembalikan ruh itu kepada tulang rusuk Adam. Dan Allah pegang di sisinya ruh Nabi Isa alaihissalam. Naam. Maka tatkala Allah Jalla wa'ala hendak menciptakan Isa ibnu Maryam, maka Allah kembalikan ruh tadi kepada Maryam. Naam. Maka jadilah dengan izin Allah Jalla wa'ala lahir seorang manusia mulia adalah beliau alaihi salatu wassalam. Maka dengan itu dikatakan waruhun minhu. Nah, pendapat yang kedua, penyandaran ruh tadi kepada Allah adalah dari sisi tafdhil. Dari sisi tafdhil untuk menunjukkan keutamaan beliau. Walaupun tentunya semua ruh itu dari Allah. Tapi mengapa ruh itu hanya dinisbatkan kepada Nabi Isa? Ketika diciptakan Isa alaihi salam, wa ruhun minhu, dan ruh dari Allah jalla wa ala, semata dari sisi tafdhil, dari sisi keutamaan beliau. Karena sesuatu yang dinisbatkan kepada Allah itu menunjukkan keutamaan. Contoh ayat surat Al-Hajj, wa tahhir baiti litta'ifin, dan bersihkanlah rumahku, kata Allah. Mana yang dimaksud rumahku? Adalah Ka'bah, litta'ifin, bagi orang-orang yang tawaf. Rumahnya siapa di situ? Baiti, rumahku, kata Allah. Menunjukkan bahwa rumah di situ disandarkan kepada Allah, memiliki padanya keutamaan. Sebagaimana yang lain, adanya waktu yang dinisbatkan kepada Allah. Salah satu dari bulan Hijriah yang disandarkan kepada Allah Jalla wa'ala, bulan apa itu? Ada yang bisa jawab? Faddal. Dari 12 bulan Hijriah, ada bulan yang disandarkan kepada Allah, bulan apa itu? Muharram. Syahrullahil Muharram. Bulannya Allah Al-Muharram. Walaupun bulan-bulan yang lainnya juga bulannya Allah. Safar, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, dan seterusnya. Nah, sampai di sini yang bisa kita bahas. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.